jumpa dan selamat datang di dunia musik bersama saya Om Musik Remix. Tinggal kita berpengunjang dan berpengunjang. people. This is DJ from Manado. I, Dutch Aviano. Remix. Tak sayang sekali pengenang.